Pak Quick, jika masalah ini tidak segera dicarikan solusi yang paling tepat, tampaknya krisis listrik masih akan dialami oleh anak cucu kita nanti ya Pak? Ya, kalau didiamkan terus, mesti ada perombakan luar biasa di dalam pemerintahan. Nah, itu kan nampaknya nggak akan terjadi. Nah, kalau itu tidak akan terjadi, ya akan terjadi kekacauan seperti ini, kelangkaan listrik, macam-macam, kemiskinan, segala macam. Meledak nggak satu kali? Pak, upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk bisa menjaga pasokan listrik, diantaranya adalah menswastanisasi sektor kelistrikan. Apa pendapat Bapak atas hal ini? Memang arahnya ke sana. Jadi apa yang sudah tidak mampu ditangani pemerintah, lalu tidak punya uang, lalu diswastakan. Nah, sekarang yang terjadi begini, kalau ada pembangkit listrik swasta, dia kan membangkitkan listrik, tetapi distribusinya, atau yang dinamakan transmisi, itu kan mesti balance. Kan tidak bisa setiap pembangkit ini membangun transmisi, itu berapa itu investasinya, dan kan nggak keruan ruang kita. Kabel dari PLN di sini, kabel dari sana, nggak bisa. Jadi semua melalui PLN distribusinya. Kalau melalui PLN, konsumen tidak tahu ini listrik asalnya dari mana. Harganya kan masih standar, harga PLN. Nah, kalau harga PLN dinaikkan, gara-gara investor swasta, rakyat nggak ngerti. Taunya PLN kok menaikkan harga, ngamuk dong. Kinilah tim ekonomi, itu nurut 100% apa yang dikatakan oleh IMF, Bank Dunia. Ya, ini akibatnya. Karena nggak boleh mikir sendiri itu. Pak Quick, agar masalah di bidang kelistrikan tidak lagi menjadi persoalan di masa mendatang, seperti apa solusinya dari visi Bapak? Solusinya tidak bisa hanya menangani listrik, harus secara keseluruhan. Jadi prioritas-prioritasnya itu bagaimana? Prioritas pembangunan, kalau listrik dianggap lebih penting dari yang lainnya, ya biar jalanan biarkan rusak. Saat ini, salah satu alternatif yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban di tubuh PLN adalah tetap memberikan subsidi. Apa pendapat Bapak? Ya itu bisa. Kan itu sudah dilakukan. Dengan demikian lalu TDL-nya tidak jadi naik. Tapi ditinjau dari sudut produksi yang ada dan kesulitan mengenai menaikkan harga TDL, itu pemerintah sudah mengambil keputusan mensubsidi yang sama sekali lucu, tidak konsisten. Tapi oke lah. Tetapi dalam hal kelangkaan, tidak bisa memproduksi listrik sesuai dengan permintaan rakyat. Wah, ini sulit oleh karena tidak bisa membangun pembangkit listrik baru. Uangnya nggak ada. Baik, Pak Quick. Terima kasih atas visi dan pandangan Bapak. Mitra Bisnis, demikian perbincangan dengan Quick Yan Gi. Saya Kiki Wijaya.